terbawa angin. Kabur di awan, kini cerah kembali seperti mula pertama. Ku kagumi hatimu, mulia jiwamu. Cinta suciku, demi cinta suciku. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Hatimu menderita lagi demi cinta suciku, demi cinta suciku. Hilang terbawa angin, kabur di awan.